من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin dan muslimah jamaah Masjid Al-Hidayah Purwasari rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidh Abu Zakaria Yahya ibn Syarab Al-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Di kesempatan malam hari ini ingin kita ulangi membaca hadis Itban bin Malik radhiyallahu taala anhu, hadis yang ke-417 dari awal kitab Riyadhus Salihin. Dari Itban bin Malik radhiyallahu anhu, dan beliau adalah di antara sahabat yang mengikuti perang Badar. Itu perang, berarti beliau adalah veteran perang Badar, yang merupakan sahabat yang paling mulia. Ya, sejumlah sahabat yang Allah katakan kepada mereka, if'alu masyi'tum faqad ghafartu lakum. Berbuatlah kalian semau kalian, telah kuampuni semua dosa-dosa kalian. Itu keutamaan sahabat Ahlu Badr. Itban mengatakan, aku usallili sallali, berarti jadi imam, aku jadi imam untuk kaumku di perkampungan Bani Salim. Wa kana yahulu baini wa bainahum wadin, antara aku dengan mereka terdapat satu lembah. Idza ja'atil amtaru, jika datang hujan, maka sangat sulit bagiku untuk melewati lembah tersebut, qibala masjidihim, ke arah masjid mereka. Karena lembah itu jadi sungai. Ini kalau tiba atau terjadi hujan yang deras, mereka tidak punya saluran-saluran drainase, sehingga lembah itu identik dengan menjadi sungai mendadak ketika turun hujan. Sehingga ketika turun hujan, lembah ini penuh dengan air, padahal kau mau ke masjid kampung Bani Salim harus lewat lembah itu. Berarti kesulitan untuk lewat karena harus menunggu air yang surut, karena tidak, berarti tidak ada jembatan untuk melewati lembah ini. Fajitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ku katakan pada Rasul, ini angkartu basori, sesungguhnya mataku bermasalah. Ini beliau agak rabun. Wa innal wadi alladhi baini wa baina qaumi yasilu idza ja'atil amtar, dan lembah yang antaraku dengan kaumku, yasilu, mengalir air menjadi sungai yang mendadak menjadi sungai, idza ja'atil amtar, jika jika hujan tiba. Ya, ketika lembah itu menjadi sungai dadaan, itu dalam bahasa Arab diistilahkan dengan istilah yasilul wadi. Lembah itu mengalir, ya, tapi yang mengalir bukan lembahnya, namun air yang ada di lembah itu mengalir, karena lembah itu berubah menjadi sungai. Fayasuku aliyya, maka fayasuku aliyya ijtiyazuhu, maka sulit bagiku untuk melewatinya. Maka aku berharap engkau wahai Nabi datang dan sholat di rumahku di satu tempat yang akan aku jadikan tempat itu sebagai musalla, musalla rumah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sa'af'alu, permintaanmu akan aku penuhi. Dan di sini Nabi tidak mengatakan insyaallah. Faghada alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditemani oleh Abu Bakar pergi di waktu pagi ke rumahku. Ba'da mashtadda an-naharu, setelah pagi itu, setelah pagi itu cukup terang. Ya, maka Nabi pergi di waktu duha, namun waktu duha menjelang duhur. Istadda an-nahar, ya, pagi itu telah terang, maksudnya ya mungkin dalam bahasa kita jam 9, jam 10. Istadda an-naharu, dan pagi itu sudah sangat terang. Fasta'dzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika tiba di rumahnya Itban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta izin untuk masuk ke rumah. Maka meskipun Nabi itu kepala negara, tidak punya hak asal masuk rumah orang. Meskipun Nabi itu seorang nabi, beliau tidak punya hak asal masuk rumah orang. Maka beliau minta izin untuk bertamu. Fa'adhintu lahu, maka aku izinkan Nabi untuk masuk. Falam yajlis hatta qala, Nabi tidak mau, tidak berkenan untuk duduk sampai Nabi mengatakan. Ini di sini terdapat pelajaran tentang fokus dengan tujuan utama. Fokus dengan tujuan utama, tujuan utamanya mau sholat di rumahnya Itban. Maka Nabi ketika sudah masuk ke dalam rumahnya Itban tidak berkenan untuk duduk. Nabi mengatakan, aina tuhibbu an usalliya min baitika, ya, di manakah bagian dari rumahmu yang engkau ingin aku sholat di sana. Nabi tidak berkenan untuk duduk, ngobrol-ngobrol dulu. Nah, namun Nabi mengajarkan kepada kita untuk fokus dengan tujuan utama, fokus dengan maksud utama terlebih dahulu, baru yang lain. Maka aku isyaratkan kepada Nabi tempat yang aku ingin Nabi sholat di tempat itu. Rasulullah SAW berdiri, bertakbir, dan kami membuat saf di belakang Nabi. Nabi sholat dua rakaat. Thumma sallama wa sallamna, kemudian Nabi selesai dari sholatnya dengan mengucapkan salam, dan kami pun mengucapkan salam. Hina sallama, hina di sini maknanya ba'da, bukan berbarengan salam kami dengan salamnya Nabi, namun sallamna hina sallama Nabi, dan kami pun mengucapkan salam setelah Nabi mengucapkan salam. Maka di sini terdapat faedah lughawiyah, bahasanya terkadang hin itu maknanya ba'da. Dan ini penting untuk dipakai di hadis-hadis yang lain. Yang sebagian orang itu bingung kenapa di situ pakai hin yang artinya ketika. Dan di sini padahal di sini kita jumpai jawabannya ada di sini. Bahasanya hin dalam bahasa Arab bisa artinya ba'da atau setelah. Fahabastuhu, setelah Nabi selesai, aku tahan Nabi, tidak boleh pulang. Aku tahan Nabi untuk menikmati ghazirotin. Ghazirotin kata Imam Nawawi artinya daqiqun yutabakhu bisyahmin, gandum atau tepung yang dimasak dengan menggunakan gaji. Berarti tepung yang berminyak karena dimasak dengan gaji. Tusna'u lahu, yang makanan ini dibuat untuk Nabi. Fasami'a ahlu dar, maka penduduk kampung mendengar bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di rumahku. Fathaba rijalun minhum, Taba rijalun, kata Imam Nawawi, ja'u wajtama'u, maka banyak orang datang dan ngumpul. Hatta kathral rijalu fil baiti, sehingga di rumahku ada banyak orang. Faqala rajulun, lantas ada seorang yang mengatakan, ma fa'ala malikun la arahu, apa yang dilakukan oleh Malik bin Itban, aku tidak pernah lihat, aku tidak pernah dia melihat dia di masjid. Karena beliau punya problem dengan penglihatan, ditambah kalau ada hujan, ada lembah yang berubah menjadi sungai yang tidak beliau tidak bisa lewati kecuali setelah susut airnya, sehingga maka sahabat ini selama beberapa hari tidak dijumpai, tidak dijumpai, maka tidak dijumpai di masjid, maka faqala, atau ini Malik ya, bukan Itban bin Malik. Ini, kalau rawinya adalah Itban, maka ada orang yang bertanya, apa yang dilakukan oleh Malik, aku tidak melihatnya. Seorang kemudian mengatakan, dalika munafikun la yuhibbullaha wa rasulahu, itu adalah orang munafik yang tidak cinta pada Allah dan Rasulnya. Dan masalah cinta itu hati, ini masalah besar, menebak isi hati orang. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taqul dzalika, jangan katakan demikian. Tidakkah engkau melihat dia mengatakan la ilaha illallah, dan dia mencari dengan ucapannya tersebut wajah Allah taala. Faqal, maka orang tersebut mengatakan, Allah dan Rasul yang lebih tahu, adapun kami, fa wallahi ma narawuddahu, maka kami tidaklah melihat cintanya dan pembicaraannya kecuali gabung dengan orang-orang munafik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa innallaha qad harama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallahi, sesungguhnya Allah mengharamkan neraka untuk membakar, mengharamkan neraka untuk membakar orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia mencari dengan ucapannya tersebut wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian adalah hadis yang muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka Imam Nawawi rahimallahu ta'ala menukil dari Itban bin Malik radhiyallahu anhu, wa kana ya'ummu qaumahu, dan beliau adalah imam di masjid kaumnya Bani Salim. Maka di sini kita jumpai faedah bahasanya masjid di zaman Nabi itu tidak hanya masjid Nabawi. Ada sejumlah masjid di sekeliling atau di sekitar kota Madinah ketika itu. Di sini kita jumpai ada masjid yang diimami oleh Itban bin Malik. Di hadis yang lain kita jumpai ada masjid yang diimami oleh Mu'adz bin Jabal. Dan ada sejumlah masjid-masjid yang lain. Ada ahli sejarah yang mengatakan ada sekitar 8 masjid di seputaran kota Madinah ketika itu. Wa kana bainahu, dan antara rumahnya Itban dan masjid kaumnya terdapat lembah, yaitu syu'aib, yaitu celah, yang yajri fi as-sail, satu celah di antara dua bukit, dua gunung, yang mengalir padanya as-sail, yang mengalir deras padanya aliran air hujan. Fa idza jaa as-sail, maka jika terdapat sail, sail itu adalah aliran air hujan ketika berjalan di tanah. Setelah misalnya pada saat hujan deras turun, maka di permukaan tanah itu akan ada rombongan air mengalir mencari tempat yang lebih rendah. Dalam bahasa Arab itu disebut dengan sail. Nah, ketika datang sail, kemudian sailnya itu aliran air yang memenuhi lembah, lembahnya menjadi sungai, maka Idban kesulitan untuk melewati lembah tersebut. Wa adif ila dzalika, di samping itu, tambahkan di samping itu, penglihatannya Idban itu rabun. Sehingga jadilah Idban itu mendapatkan kesulitan dari dua sisi. Ini, pertama, tidak ada jembatan di lembah ketika turun hujan. Yang kedua, matanya agak rabun. Ini, yaitu dari sisi berjalan dan dari sisi masalah melihat dan melihat. Maka Idban datang menemui Nabi dan mengkabarkan pada Nabi, menginformasikan pada Nabi keadaannya hal ini, dan meminta kepada Nabi untuk datang ke rumahnya untuk sholat di salah satu tempat di rumahnya. Yang Idban ingin agar menjadikan tempat tersebut sebagai musholla, tempat beliau sholat, meskipun itu tidak menjadi masjid. Ya, maka di sini ya, dalam bahasa kita ada istilah peresmian. Maka Idban itu minta supaya Nabi datang ke rumahnya meresmikan musola rumahnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sa'af'alu, permintaanmu akan aku lakukan. Kemudian Nabi dibersamai oleh Abu Bakar radhiallahu anhu pergi ke rumahnya Idban. Hina istadda an-nahar, ketika pagi itu sudah panas, ketika pagi itu sudah terik. Di sini kita jumpai pelajaran tentang kedekatan Abu Bakar dengan Nabi. Dari sekian banyak sahabat, siapa yang menemani Nabi ke rumah Idban? Abu Bakar. Maka adalah Abu Bakar itu kawannya Nabi, hadaran wa safaran. Ketika Nabi di rumah dan ketika Nabi safar, Abu Bakar tidak pernah meninggalkan Nabi. Abu Bakar sangat sering bersama Nabi. Sehingga sangat sering Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, aku Abu Bakar dan Umar datang, aku Abu Bakar dan Umar pergi, aku Abu Bakar dan Umar kembali. Maka dari sekian banyak sahabat, yang membersamai Nabi adalah Abu Bakar. Menunjukkan, di antara sisi yang menunjukkan kedekatan Abu Bakar dengan Nabi. Maka keduanya, Abu Bakar dan Umar, adalah sahibahu, adalah dua sahabat Nabi dan dua pembantu Nabi radhiallahu anhuma. Keduanya adalah sahabat Nabi di dunia, sahabat Nabi di barzakh, sahabat Nabi di pemakaman. Dan keduanya adalah sahabat Nabi pada hari kiamat. Karena ketiganya akan bangun menghadap Allah Rabb semesta alam dari tempat yang sama, dari rumah yang di rumah itu Rasul alaihi salatu wasallam dimakamkan, waladhi asba al-an, yang tempat tersebut sekarang ini berada di dalam Masjid Nabawi. Dan perhatikanlah dan renungkanlah hikmah Allah Azza wa Jalla memilih ayakun al-bayt, memilih secara realita ya, bukan secara syariat, memilih agar rumah, yaitu rumah Aisyah yang merupakan tempat dimakamkannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, secara dengan takdirnya, bukan dengan syariatnya, namun dengan takdirnya Allah letakkan di dalam Masjid Nabi. Apa hikmahnya? Liyakumaha ula'i thalathatu, supaya tiga orang tersebut akan bangkit berdiri pada hari kiamat dari tengah-tengah Masjid Nabi, dari tengah-tengah masjid, bahkan Masjid Nabi alaihi salatu wassalam. Wa ala hadza, berdasarkan hal ini, maka sesuatu yang Allah takdirkan dan Allah pilihkan dengan takdirnya, la takau syai'an ikhtarahullahu, janganlah engkau membenci sesuatu yang Allah pilihkan untukmu, karena boleh jadi Allah pilihkan sesuatu yang terdapat padanya maslahat yang besar yang Anda tidak mengetahuinya. Ya, banyak orang tidak suka rumah Rasul, yaitu rumah Ibunda Aisyah, tempat Rasul itu dimakamkan, pada akhirnya berada di tengah-tengah masjid. Ya, sebagian beralasan mengatakan ini menjadi subhat, menjadi dalih bagi para penyembah kubur yang membangun masjid di atas kubur. Namun yang benar, ini bukanlah dalih, karena masjid tidaklah dibangun di atas kubur. Ya, maka bedakan antara keadaan masjid Nabi, makam Nabi dan masjid Nabi dengan larangan Nabi membangun masjid di atas kubur. Ini sebenarnya membangun masjid di atas kubur ini terjemah yang masih letterlek, yang kurang memahamkan. Ada larangan, bahkan larangan keras yang dalam bahasa Arab disebut dengan sebutan bunyal masjid alal kubri, membangun masjid di atas kubur. Yang dimaksud dengan membangun masjid di atas kubur adalah ada kubur, kuburnya duluan, setelah itu dibangunlah masjid. Setelah itu dibangunlah masjid dalam rangka memuliakan kubur itu, dibangunlah masjid. Setelah masjid ini dibangun, jadinya kubur itu ada di dalam masjid. Nah, itu namanya membangun masjid di atas kubur, yang ini dilarang oleh Nabi dengan larangan keras. Dan masjid ini dibangun dalam rangka memuliakan kubur, kuburnya dulu baru ada masjid. Kalau masjid Nabawi dengan kubur Nabi, mana yang lebih dulu? Masjid sudah ada lebih dulu. Masjid sudah ada lebih dulu. Apakah di situ ada membangun masjid di atas kubur? Tidak ada. Karena membangun masjid di atas kubur artinya ada kubur duluan, kemudian kubur ini diagungkan dan dimuliakan, dimuliakan, dimuliakan, akhirnya dibangunlah masjid padanya, sehingga kubur tadi ada di dalam masjid. Nah, ini tidak ada, tidak demikian masjid Nabawi. Masjid Nabawi ada dulu. Kubur itu datang belakangan. Ditambah lagi bahwasanya kubur itu asalnya adalah di rumah Ibunda Aisyah, dan rumah Ibunda Aisyah itu aslinya di luar masjid. Sehingga kubur Nabi dengan Masjid Nabawi itu bukan dalih membenarkan membangun masjid di atas kubur. Bukan dalih yang menunjukkan legalnya membangun masjid di atas kubur. Karena beda, masjid di atas kubur itu kuburnya duluan, masjidnya belakangan. Sedangkan Masjid Nabawi dengan kubur Nabi itu masjidnya duluan. Kemudian baru ada kubur Nabi, dan kubur Nabi pun asalnya di luar masjid. Sehingga kata Syekh Utsaimin, Masjid Nabawi itu bukan subhat, bukan dalih membenarkan pembangunan masjid di atas kubur. Karena masjid tidak dibangun di atas kubur, karena masjid itu lebih dulu daripada kubur Nabi. Sedangkan membangun masjid di atas kubur, kuburnya dulu baru masjid. Wai nama imtadal masjidu, hanyalah yang jadi masalah masjid melebar. Wa baqi al-qabru fil baiti mustaqilan anil masjid. Dan kubur Nabi itu tetap di rumah Ibunda Aisyah yang terlepas dari masjid, independen dari masjid. maka Masjid Nabawi dengan kubur Nabi tidak bisa jadi hujah untuk melegalkan membangun masjid di atas kubur. Yang pertama, karena Masjid Nabi itu lebih dulu daripada kubur, daripada kubur Nabi. Yang kedua, sekarang betul masjid itu melebar, akhirnya masuk sampai ke rumah Ibunda Aisyah. Namun rumah Ibunda Aisyah itu di dalam masjid, namun bukan masjid. Di dalam masjid, namun bukan masjid. Kok bisa? Jawabnya bisa. Sebagaimana kamar mandi, toilet masjid di masjid, namun bukan masjid. Toilet masjid itu di, terutama kalau masjid-masjid di Indonesia, toilet masjid itu di masjid namun bukan masjid. Tidak boleh sholat di situ. Tidak boleh sholat di situ. Tidak berlaku ketentuan masjid di toilet masjid. Maka dia di masjid namun bukan masjid. Maka demikian juga kondisi sekarang. Makam Nabi ada di dalam masjid, itu di dalam masjid namun bukan masjid. Maka laisa fi hujjah, maka tidak ada dalam Masjid Nabi dalil untuk bisa mendukung melegalkan pelegalan pembangunan masjid di atas kubur, kecuali orang yang ngotot dan ngeyel. Kalau itu dalil bolehnya membangun masjid di atas kubur. Padahal yang namanya membangun masjid di atas kubur itu kubur duluan, kemudian dibangunlah masjid padanya. Maka kalau orang itu ngotot dan ngeyel, ya susah. Sebagaimana perkataan iblis, ya ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya, kata iblis, lebih baik daripada Adam. Kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan dia, Adam, dari tanah. Sehingga atas alasan apa ya Allah kau perintahkan aku untuk sujud kepada Adam? Ini bedanya maksiat dengan kekafiran. Kalau iblis itu hanya tidak mau bersujud, semata-mata tidak melaksanakan perintah Allah untuk bersujud, itu maksiat. Itu maksiat. Ya, ada orang yang diperintahkan untuk puasa Ramadan, kemudian tidak puasa Ramadan, itu maksiat. Tapi iblis tidak demikian. Namun iblis mengatakan, ya Allah, perintahmu untuk memerintahkanku untuk sujud kepada Adam itu salah. Karena aku lebih baik daripada Adam. Kenapa engkau perintahkan aku yang lebih baik daripada Adam untuk sujud kepada Adam? Maka salah ya Allah. Maka ini kufur. Maka kalau orang itu diperintahkan puasa Ramadan tidak puasa, semata-mata tidak puasa namun merasa berdosa dan merasa salah karena tidak puasa Ramadan, itu maksiat. Tapi jika orang itu tidak puasa Ramadan dan menyalahkan perintah puasa Ramadan, itu kufur. Ya Allah, salah itu ada aturan puasa, itu puasa itu nyiksa manusia. Ya, engkau salah kalau bikin ini aturan manusia wajib puasa. Misalnya, ada orang tidak puasa dan menilai bahasanya aturan puasa itu salah, maka ini kufur. Ini orang kafir, bukan? Dia orang yang melakukan maksiat. Ini orang yang melakukan maksiat. Ini orang yang melakukan maksiat itu ada aturan dilanggar dan dia merasa bersalah. Dia tahu kalau dia salah, namun saya tidak bisa meninggalkan, saya tidak bisa melakukan hal tersebut. Tapi kalau dia salahkan aturan, dia benci aturan, maka ini bukan lagi maksiat namun kekafiran. Ketika bahkan seandainya dia tetap puasa namun menyalahkan aturan puasa, itu kekafiran. Apalagi jika digabung, tidak puasa kemudian menyalahkan puasa, ya, maka ini adalah sebuah kekafiran. Karena inilah iblis, ya, menyalahkan Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkannya untuk bersujud kepada Adam. Namun akan tapi lihatlah hikmah, hikmah kenapa hikmah dibalik masuknya rumah Ibunda Aisyah ke dalam masjid Nabi. Hikmahnya adalah Nabi akan keluar pada hari kiamat, mereka bertiga akan keluar bangkit dari kubur pada hari kiamat dari tempat yang sama, di tengah, dari tengah masjid Nabi. Subhanallah azim, hikmatun taribu an kathir minan nas, sebuah hikmah yang tidak diketahui dan tidak ditangkap oleh banyak orang. Kembali ke hadis Idban, kesimpulannya Nabi SAW berangkat ke rumahnya Idban ketika pagi itu sudah cukup terik. Artinya hina irtafat asyamsu, matahari sudah meninggi, Nabi pergi ke rumahnya, ke kampung Bani Malik. Nabi minta izin masuk rumahnya Idban, kemudian diizinkan. Setelah Nabi masuk ke rumahnya Idban, Nabi tidak berkenan untuk duduk. Namun Nabi mengatakan, di tempat mana engkau ingin aku sholat? Karena Nabi itu datang untuk satu tujuan. Maka Nabi ingin memulai dengan tujuan utama. Ketika beliau datang di satu tempat untuk satu tujuan, maka akan beliau mulai dengan tujuan utama. Alladzi ja'a min ajlihi. Ya, tujuan utama itu adalah tujuan yang menyebabkan Nabi itu datang karenanya. Beliau ingin lakukan itu sebelum hal yang lainnya. Wa hadhihi minal hikmah. Dan ini diantara sikap bijak. Maka ini diantara contoh sikap bijak. Maka pelajaran dari hadis Nabi ini, bahasanya jika Anda ingin sesuatu, maka janganlah Anda peduli kepada yang lain, janganlah Anda urusi yang lain sampai Anda selesai dari tujuan utama. Dan ini dalam rangka di antara tujuan utamanya adalah untuk mengontrol waktu, untuk efisiensi waktu, dan supaya waktu Anda adalah waktu yang diberkahi. Ya, maka ini pelajaran tentang prinsip hidup yang sangat penting. Selesaikan tujuan utama, baru hal-hal tambahan. Nah, dengan hal ini maka waktu itu akan terpakai dengan baik. Waktu itu sering terbuang, ya, sehingga akhirnya kita kebingungan. Itu dikarenakan tidak fokus dengan tujuan utama. Ya, maka misalnya seorang itu buka HP untuk keperluan satu hal, mau ngechat si A, B, dan C. Ini, ada punya keperluan mau ngechat si A, B, sama C. Ini, maka waktu itu akan efektif kalau ya komitmen dengan tujuan awal, buka HP untuk ngechat A, B, C. Nah, kalau kemudian buka HP tujuan utama maunya ngechat A, B, dan C, malah kemudian buka Facebook terlebih dahulu. Nah, ini akhirnya scroll setengah jam, hanya lupa tadi mau ngechat siapa ya. Tadi tuh saya itu buka HP itu mau ngechat orang tertentu. Ini karena tidak fokus dengan tujuan utama, akhirnya bingung, lupa malahan. Ya, tadi itu mau ngechat siapa ya? Siapa? Lupa, ya sudahlah dilanjutkan. Akhirnya ya harusnya kemudian ngecat ABC yang itu harusnya dilakukan kemarin-kemarin, akhirnya menjadi komunikasi yang mendadak gara-gara kemarin-kemarin lupa dengan tujuan utama. Gara-gara mendadak akhirnya beliau tidak bisa. Nah, padahal ini meminta bantuan beliau untuk hadir ke satu acara, bubar nanti jadi acaranya. Harusnya ini ada komunikasi 2 minggu sebelumnya, namun gara-gara begitu buka HP malah kemudian yang lainnya akhirnya komunikasi dengan orang yang dimaksudkan jadi mendadak beliau tidak bisa, akhirnya jadi bubar semuanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari kepada kita di hadis Itban bin Malik ini, fokuslah dengan tujuan utama. Fokuslah dengan tujuan utama. Dan ini penting, fokus dengan tujuan utama itu satu hal yang penting dalam shopping dan berbelanja. Itu yang menyebabkan pengeluaran membengkak, itu gara-gara tidak fokus dengan tujuan utama. Datang ke swalayan, datang ke supermarket, tujuan utama dari rumah itu beli 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Namun lihat-lihat dulu, lihat-lihat dulu. Dan di pasar itu selalu ada hal yang baru. Pasarnya boleh jadi namanya swalayan, namanya supermarket dan yang lainnya, itu selalu ada hal yang baru. Maka pengeluaran itu membengkak gara-gara tidak fokus dengan tujuan utama. Keliling-keliling dulu, lihat-lihat dulu, akhirnya tertarik ini itu, ini itu, ini itu, masukkan keranjang. Setelah itu tujuan utamanya apa? Tujuan utamanya belakangan. Loh, ini sudah sekian nih. Sudah ini sekian. Akhirnya pokoknya ini juga harus dibeli. Boleh jadi barang tujuan utama yang mau dibeli itu kelewatan, atau pengeluaran jadi membengkak karenanya. Maka fokus dengan tujuan utama itu akan mengurangi hal ini. Tujuannya adalah mau beli, ini sudah dicatat dari rumah A, 1, 2, 3, 4, 5 ya sudah, itu dicari dulu. Harganya ternyata sekian, masih kalau mau ditambah dengan yang lain bisa, baru setelah itu baru ditambah yang lain. Maka Nabi SAW ketika masuk di rumahnya Itban tidak mau duduk. Namun Nabi fokus dengan tujuan utama, datang ke sini itu mau meresmikan musola rumahnya, musola rumah miliknya Itban. Maka Nabi fokus dengan hal tersebut. Di mana tempat yang engkau inginkan aku sholat, di sana. Kemudian banyak orang waktunya terbuang disebabkan karena dia yatalaqafu al-asya'a, menelan banyak hal yang bukan tujuan utama. Wa atribu li hadza masalan, aku akan sampaikan satu contoh dalam masalah ilmu, contoh dalam masalah pergi ke perpustakaan. Orang itu harus fokus dengan tujuan utama kalau mau pergi ke perpustakaan. Mau cari buku apa dan mau baca buku apa. Cari dulu buku tersebut, baca dulu apa yang dicari, ketika ada waktu, masih ada sisa waktu, baru tambah-tambah baca yang lain. Tapi kalau masuk ke perpustakaan kemudian tujuan utamanya nanti saja, padahal ini yang datang ke perpustakaan adalah penggemar buku dan orang yang hobi baca, maka ketika tujuan utama itu tidak dia lakukan pertama kali, non malah lihat-lihat buku dulu, ini ada buku baru apa ini yang menjadi inventarisir perpustakaan ini, ada buku baru ini, lihat-lihat, baca-baca, akhirnya jam yang dia sediakan untuk ke perpus yang hanya 2 jam, ya, itu sudah habis karena asik baca buku yang lain, tiba-tiba baru ingat, waduh, ini mau baca ini buku tertentu, namun waktunya tinggal 15 menit. Maka ini terjadi hal semacam ini karena tidak fokus dengan tujuan utama. Ya, contohnya, hab annaka turidu an turajji' mas'alatan. Anggap saja Anda ingin memurojaah, mentelaah satu permasalahan yang ada di satu buku tertentu. Maka ambil buku tersebut, setelah itu baca daftar isinya supaya Anda mengetahui di manakah letak pembahasan masalah itu. Nah, maka harusnya fokus dengan hal ini. Begitu buka daftar isi, oh ini ada di halaman ini, ada di bab ini, nah bab itu yang dibaca. Jangan kemudian lihat-lihat yang lain. Namun ternyata kemudian terlewatkan satu pembahasan, pas buka-buka Anda menjumpai satu permasalahan, lantas Anda katakan saya ingin mentelaah penasaran dengan masalah ini, setelah itu saya ingin mentelaah masalah itu. Wa yafutuka al-maqsudul ladzi min ajlika raja'ta hadzal kitaba. Akhirnya hilanglah kesempatan yang dikarenanya Anda membaca buku ini. Nah, ini cara, ini satu sikap yang tidak hikmah. Sikap yang hikmah adalah mulailah pertama kali bima aradta, dengan apa yang Anda inginkan, dengan tujuan utama Anda. Qabla ayyi syai', sebelum yang lainnya. Maka mulailah dengan tujuan utama sebelum yang lainnya. Summa ba'da dzalika, kemudian setelah itu mazada fa wa fadlun, jika ada yang lebih dari itu, setelah itu, setelah tujuan utama itu terselesaikan, mazada, maka apa yang lebih, apa yang menjadi lebih, itulah keutamaan. Maka ini diantara sikap yang hikmah dalam bertindak. Maka ini diantara kaidah penting dalam hidup, ya, dalam yang patut untuk kita terapkan dalam berbagai hal. Ya, ketika orang itu safar keluar kota, pergi keluar kota, ya, maka curahkanlah tenaga pikiran pada tujuan utama. Jangan tujuan sekunder jalan-jalannya malah dinomor satukan, akhirnya capek di jalan-jalannya, tujuan utamanya tidak terlaksana dengan baik. Ini bukan sikap hikmah, bukan hikmah dalam bertindak, bukan hikmah dalam bersikap. Maka fokus dengan tujuan utama, lakukanlah tujuan utama. Jika ada kelebihan tenaga, kelebihan waktu, kelebihan harta, baru lakukan yang lainnya, baru pilih yang lainnya, baru ambil yang lain. Itu diantara pelajaran penting yang Nabi ajarkan dalam hadis Itban bin Malik yang sedang kita bahas di kesempatan kali ini. Demikian yang kita kaji. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.